tertawa. Aku mengalah, aku berlutut, kau semakin gila. Apa maumu, apa maksudmu, aku pun tak tahu. Bila tak suka, lepaskan saja, putus tali cinta. Semakin mengalah, kau semakin